utawi kelembutan kasih sayangipun Allah menika ingkang dipun bungkus kelawan bentuk bilahi niku wonten pinten-pinten wajah, pinten-pinten penampilan. Di antaranya pun nomor setunggal hikmahipun bilahi niku nomor setunggal menungso dipaksa mboten nuruti kesenengan, dipaksa mboten nuruti karepe dhewe tapi nampi karepe Allah. Lah niku biasane pungkasane terpuji sae. Mergi akhire menungso niku terus dipi-dipi sebo terus temenan wonten ngersane Allah. Nomor kali faedah ipun malih bila ini ku saged ngelendekno nafsu, saged mbatalaken kekuatane nafsu. Sing upama mboten dikei bilai nafsu niku ndodro nglakoni dosa, ning krana diparingi bilai malih mboten sida dosa. Sing nomor 3 bila ini sakit didamel apa istilahnya meraktekno ibadah lahir ibadah batin mugi lek mboten kena diai wong niku bukan lancar-lancar mawon nglakoni ibadah lahir padahal ora lara wonten jamaah lancar sedekah lancar ngono tapi lek kena diai wong lara jebret mboten malah gak iso jamaah gak iso mekane pengajian. Dan itu mungkin ibadahnya ngalih bentuk sing asalnya ibadah rupa aktivitas sholat, jamaah, macam-macam krono sakit ibadahnya bentuknya bentuk batin sing ibadah batin itu nilainya lebih tinggi dibanding ibadah lahir. Oh niku sing nomor 3. Sing nomor sekawan bilai niku kena tinggi mbusek dosa sing upama kula panjenengan iki purun lakoni kesaenan innal hasanat yudhibna sayiat keapian niku saged ngilangi keelekan dosa. Nah ning nyatane kula panjenengan sing kathah mboten telaten lakoni kesunatan-kesunatan, ketaatan-ketaatan itu paling ya jupol wajib untuk tak mawon ya sunat itu tidak usah lah sunat tengok upomo gemong lakoni ini tak mau termawan sih kecampuran niat yang betul bener akhirnya fungsi penghapusan dosa mau ngelakoni apa tanggung ngilangi dosa itu ternyata betul berfungsi. Mila lajeng kalih Allah Ta'ala diparingi cara sing langkung gampang. Ini ku mau dikai bilai. Ini ku ora usah ngelakoni sholat sunat, ora usah ngelakoni to'at, usah sik diri dosane. Ini ku hikmah di antaranya bentuk kasih sayangi Allah sing dilebetne tenggene bilai ini ku wau. Kangge memperkuat menika wonten setunggalipun bukti yang mereka hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ruya, monggo teman-teman diriwayatakan an Rasulullah saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu satu mene kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu kola dawuh sapa Rasulullah. Lirajuli maring wong lanang aladikang kola kang matur sapa rajul lahumari Rasulullah matur piye ausini ausini ki paringa wasiat panjenengan kanjeng Nabi nek ing kula. Terus den yang soan kanjeng Nabi maksude kok sederhana mawon. Kanjeng Nabi kula soan iki. Namung mbok jenengan tuturi jenengan wasiat. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, wasiat itu sederhana mawon ya, lamat tahim. Latat tahim. Latat tahim aja curiga sapa sira. Allah yang kusi Allah fisaikin yang dalam opoai kodoh kang mesti akan mento akan sopo Allahu yang saikin alaika yang atas sisi ya sederhana ya namun ngerti kita tapi ini dilakoni tenan ya penak tenan ini mau sing mari orang penak itu curiga ini mau ini kok curiga lah terus gedandapan karena kudu jadi orang ada apa-apa waktu zaman curiga terus nungsan sebalik duit tapi mungkin ini aku tak nganu mungkin kok parah orang-orang mungkin harus cukup barang yang korang ini zaman duit yang bingung lagi ya apa mana ini yang dicurigai itu si Allah ya gelem gak gelem apa mawan yang diputusnya Allah ya panggah jadi zaman curiga ada ya panggah jadi ini ngerti itu betul. Gih, timbang curiga, gih sama nyopang gak kalah, lo gak usah curiga. Gih, gak usah curiga. Orang usah curiga nih Gusti Allah. Orang usah nyono sing elek teng Allah. Pilih nopo mawon sing diputusne Allah itu pasti mengandung kasih sayang, mengandung al-tauf, mengandung al-latif, kasih sayang yang lembut. Dini saiki kok urung teko, jane kok urung teko ngono kuwi ora teko yo ora. Cuma kene sing urung dibuka yo urung paham. Ngoten mawon iki. Aku sing urung paham, tapi aku yakin iki sak jane wis teko. Wa zakar lan nutur sapa muslimun Imam Muslim rahimahullah. Min hadisi Suhaib. Saking hadisi sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Suhaib, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mukmin. Ajaban gawakan temenan li amril mukmin kedue perkarane wong mukmin. Sangat mengherankan apa yang terjadi pada orang mukmin itu. Mergo napa? Inna amrahu kulluhu khairun. Inna amrahu satemene perkarane wong mukmin, kullahu sekabiane amrahu, sekabiane perkara iku khairun bagus. Wong mukmin iku mboten tau tumiba sing ora bagus. Teng pundi mawon perkarane wong mukmin iku mesti bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mukono mukono kullu khairun bi ahadin kedhi wong siji ilalil mukmin kejaba iku tetep kedhi wong mukmin dan yang bisa begitu hanyalah orang mukmin selain orang mukmin enggak bisa wong kok ora apa teh iman karo Gusti Allah mboten iso kokon sak tiba-tibane penak aku mboten iso iku lek mboten mukmin niku ngeten ngono kuwi lek imane terliyane Allah penake nalika nemplek liyane Allah niku. Dia kok duwe keyakinan bisane aku penak lek aku iso numpak montor. Niku mungkin lek gak nek montore dadi gak penak. Bisane aku ayem lek aku nyekel duit sak gebok. Niku mungkin lek duwite sak gebok ora enak ya ora iso ayem. Niku jelas. Tapi lek wong niku imane teng Gusti Allah, keyakinane namung dateng Gusti Allah wong mukmin iku. Moko Gusti Allah niku mboten nate ilang. Mboten Gusti Allah mboten nate ilang. Upama Gusti Allah niku tampil dalam bentuk menyakitkan, itu pun sebenarnya ada kasih sayangnya. Walaupun Allah tampil sifatnya yang tampil niku dirasakan nyenengno, banggakno, dia pun tetap hati-hati, mergo dibalik kebanggaan itu pun ada jebakan yang bisa mencelakakan. Enak kudu duit akeh. Niku kudu hati-hati, kudu duit akeh niku sok dadi wong ora sempat ibadah. Ya dikei penak tapi kan terus oleh mahdud. Wani lek Al-Fatihah sing disuwun kan an'amta 'alaihim sing ghairil mahdubi. Diwehi nikmat tapi sing ora di ora digendoni. Terus ini toh, iya, wong diparingi nikmat kok digendoni. Kata, jenenge diluru. Saman moro rebutan mbek napa saman duwe anak, anake sakon rebutan panganan. Rebutan apa to gedang. Sing cilik ya ora gelem ngalah, sing gedhe ora gelem ngalah. Saman gregeten gedang itu sama lolong nek kabeh tekan anak saman sing gedhe. Ya ora entek-entek ora ono badok-badok ngono. Berarti lak ngoten. Niku dikene ya dikeki kan. Gedang sak cengkeh diwehno kabeh niku jenenge lak dikeki nikmat. Ora dikeki gedang kalau dikeki gedang kan ya enak dikeki gedang. Ya tapi nek terus barengane karo nyontekno kabeh ngoten kan nggih. Jenenge mandhuk. Dinikmat, diwehi nikmat tapi mandhuk, dibendu. Niku mboten enak. Mboten utawa dijarak. Wis kono ben karep-karepe ngono. Jaluk ya diwehi. Jaluk apa dituruti. Tapi wis kono ben karepe wis golek kecekel polisi barang gerah ngurusi ngoten. Mergo dituturu wis ra kena. Ya dikai nikmat tapi dibendoni. Nek kuwi lek wong mukmin mboten. Mukmin itu iso nglunggona wae tepak terus mergo in asoba. Wong mukmin iku in asoba lamun menimpa. Duwe wong mukmin apa khairun kepenak. Pasakaro moko banjur syukur sapa wong mukmin. Nek dhewe nampa penak syukur. Karena moko ana apa kesyukurane iki ana iku khairun kebagusan. Lalu kedua mukmin wis nampa nikmat. Ya ta? Iki iso syukur. Maka nikmatnya itu juga nikmat, syukurnya itu pangkat tersendiri. Dan itu peningkatan lagi menjadi nikmat lagi. Tumpuk-tumpuk nikmat. Wa in asaba lamun menimpa ing wong mukmin apa dzurrun kemlaratan. Pasobaro moko banjur sabar sapa wong mukmin. Karena moko ana apa kesabaran iku mau iku khairun dadi kebagusan lah kanggo wong mukmin. Lek ndek ditimpa kemlaratan, ndek sabar, maka dari nilai kesabaran itu dia meningkat menjadi orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Moko innallaha ma'as sabirin. Langsung sing ngurusi Gusti Allah dhewe. Niku fungsine dorun kemaratan itu termasuk apa meningkatno kesaenan di hadapan Allah. Wa zakarlan nutur sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim menene Imam Muslim. Sahihi main dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim. Min hadis Abu Hurairah saking hadis Abu Hurairah. Abi Sa'id Al-Khudri lan hadise sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Annahuma sa'amane Abu Hurairah Nabi Sa'id iku sami'a ngrungu sapa Abu Hurairah lan Nabi Sa'id ngrungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halaja'u sapa Rasulullah ma yusibul mu'mina min wasafin wala nasafin wala saqamin wala hazanin hatta alhamma yahummu illa kafarallahu bihi min sayyiati ma yusibu ora mekenani yai kula lek wadane mekenani niku cara saiki ya menimpa ora menimpa ora mekenani ora lepasi soal mukmin ae wong mukmin apa sing ora menimpa min wasobin saking bilai bilai itu awak eloro bandanin tak itu bilai wala nasobin lan ora kangelan wala sakomen lan ora loro wala hazanin lan ora susah hatta lahamma sehingga ing kesusahan yahummu kan nyedihakan apa alhamma huwe wong mukmin man illa kafara kejaba mesti ngelebur sapa Allah Gusti Allah ngelebur bihi kelawan wasop bilai kangelan loro susah sing nyedihno wae ngelebur min sayyiati saking pira-pira keelane wong mukmin. Dadi lek nang wong mukmin kok kena bilai niku mesti enten kesusahan ten keelekan sing mboten iso dilani nganggo cara liyane. Nek enten wong mukmin kok lara niku mesti enten keelekan sing dibusuk-busuk Allah barokah lara niku wae. Lek enten wong mukmin kok susah macam-macam jenenge susah ya. Susah mergo anak enak, susah mergo bojone kurek. Susah mergo duwite entek, susah mergo sawah gak panen. Susah mergo ditagih utang lan ngidul lan susah. Sampai kesusahan-kesusahan sing nyedhino niku pun sebenarnya ada unsur nilai penghapusan dosa yang kita lakukan. Ngoten. Di kantor nak ben orang susah-susah nemen ya dan digulek lo cara liya maca istighfar sing akeh ben lan busuk orang nganggo cara orang nganggo cara susah kok ketemu busuk itu dosane kok lah saged ngangge istighfar saged nglakoni kesaenan-kesaenan termasuk saged ngangge biayi mboten niku lah ngoten sampeyan ben bilai ini orang kesuwen istighfare ditambahi. Ora kok malah ngedumul ngundul woi tambah dinemeni. Mergo ngedumul ngundul niku malah dadekne kotor. Kalau Allah Taala ya terus dimusibahi pisan ben tambah resik. Niku. Wa qala. Wa zakara lan utur aidon halih malih. Wa dzikra lan tutur aidon halih malih min hadisi Abdul amin hadisi Abdillah ibn Mas'ud. Sampai hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amin muslimin ora ana kaya saking wong Islam iku yusi bukan bisti iku yusi wis menimpa wong muslim apa azan loro senwarak noati min marodin saking penyakit fama utawa barang siwau kang sakliane penyakit enten fa itu gimana au maksudnya urutane tidak ada satupun musibah yang menimpa orang muslim berupa penyakit atau sesuatu yang selain penyakit illa hatta kejaba mesti lungsur niku napa ne mereteli nilahapa kejaba mesti mereteli sapa Allah Gusti Allah anhu saking wong mukmin saking wong muslim bihi sebab lorone mau mereteli sayyiatihi ing pira-pira keelekane wong muslim kama tahatu kaya oleh rontok kaya oleh mereteli apa saja wit-witan mereteli auroko ha ing pira-pira godhonge wit digawe wit-witan ngene iki sing jambune wis napa godhonge jambu wis garing ngoten wis wong nyapu utawa misore jambu kuwi ta lu ben mesti sandang resik terus jeblok pisan lha ngene dewe bisa wis ala kene ngoten nggih misore jambu akeh godhong garing terus timbangane kok nganu terus karo sing duwe jambu jambune jeblok pisan ben godhonge sing garing-garing dan proto sisan Jadi jenengan nek diparingi lara niku dianggep mawon dugrok Gusti Allah. Mawon iku nggih penak jenenge. Ora usah kandang wis dirokno wong. Wis dirokno Gusti Allah kan penak. Dadi mang sampean terus kudu tobat, metu, maca istighfar, wektune kentekan kesuwen. Maca istighfar ora telu hubungan atas bae seblok. Mboten mawon kok bijine istighfar ora patek ana kok nggih. Mboten ada nilai, tapi lek dikeki lara sepeso, boro-boro sikile kesandung, suwinu sampai sore, itu kan dosane ilang. Jadi gak perlu ngresula. Ya penak aja lek pas ngaji itu koyo enak banget ya. Tapi kok lakoni tenan ya mbuh. Tapi nggih penting lah timbang ora tau krungu blas ya. Misal kamu itu insya Allah buh lambat, buh cepat itu enten perubahan. Wajah karuan utuh. Sopal Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan nama Muslim. Min hadisi Aisyah, saking hadisi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis tok ini. Di bukti ini lah. Hikmahnya wong, kena gilai. Itu termasuk di busuk dosa. Kalau ada sopa Aisyah, Kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamin muslimin ora ana kae saking wong Islam siji kuyusaku kecocok ri sapa muslim. Bisa ukaten kelawan ri siji. Musibah terkecil bae kecocok ri. Mergo berko jumbleng liwat nisor pring apa kaya carang kepidek." Ngoten. Pama pokoha utawa musibah pokoha kan sak dure saukah utawa mungkin ana musibah sing sak dure neh apa mungkin keceklok bal-balan garase kuklek utawa nyabrang ratan keserambat motor utawa ya macam-macam lah jenenge musibah niku macam-macam. Lah nek wong Islam kena musibah niku ilaku tibat kejaba mesti mesti pestekno ditulis lahu kedua wong muslim apa darajatun peningkatan derajat wa mukhyatan mesti lebur anu saka wong muslim biha sebab musibah mau apa sing dilebur khotiatun dosa keluputan ngeten anten milih milih diunggahno derajat apa milih dosane entek ngeten lek mulane lek njenengan sok-sok entuk sing takon lha iya iku jerene wali bisa nambani wong ndek dhewe lara wonten kalane kekasih Gusti Allah niku diparingi sakit kali Allah niku dalam rangka peningkatan derajat wonten dalam rangka pencucian mergo iki arep wayahe tampil delok wong akeh kudu didusi dadi antarane lek ngedusi niku nangge sakit Kanjeng Nabi asyik itu ya gerah jadi kekasih Gusti Allah lah kalau Arab itu ya gerah barang ya. Fungsi gerah Rasulullah itu kata sangat kan ini kata derajat Rasulullah yang sakit dulu perleng kan umatnya cara Jawa ini karena Kanjeng Nabi jadi Nabi juru nirakati umatnya. Mboten sampai kanjeng Nabi nyuwun nalika pun sakaratul maut kali malaikat Israel pun digawe cara sing paling gak lara niku leh napa qabdatir ruh niku carane paling mboten sakit wis ngono sik kraos sakit sampai kanjeng Nabi matur teng malaikat Jibril napa sedaya tiyang badhe pecah niku sakit ngeten niku. Nggih kan ya, pun ngeten mawon. Pak. Niki panjen dinten niki kedah kula kedah sowan teng Gusti Allah. Digagalne mawon. Dibuat terus akad niku pun pesten. Lah nek pun pesten kula kedah sowan dinten niki kula ngajak nyuwun sedaya sakite sakaratul maut sing badhe dialami umat kula benjing. Saman dadekne siji sakniki kula tanggung. niku kanjeng Nabi, Pak. Pun kula tanggunge sakite umat kula sedaya lek dadi pejah. Pokoke syaraté sampeyan bener-bener iman Islam. Dadi lek kanjeng Nabi sakit gerah niku mboten kok kena dibenci Allah ning krana jeneng diunggahne derajate dening Allah. Niku jenenge kutibat laudar jatuh. Utawi dosane kanjeng Nabi pun telat, dosane umat e. Niku minangka nirakati umat e. Wa fi hadisi Anas, lan ing dalam hadisi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa sahabat Anas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku yurih ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ngersakaken khairan ing kebagusan. Sapa wonge sing karo Gusti Allah dikersakno arep apik, yusik mongko maringi musibah sapa Allah nusake mari. Niki patokan. Sapa wonge karo Allah arep diunggahno kaapiane, dikersakno arep dadi wong apik mesti dikei bilai dhisik. Mboten nggih. Mboten saged urip kok mulus, mboten saged. Sapa wonge arep diparingi duwe untu ya panas dhisik. Arep diparingi iso mbrangkang panas dhisik. Arep diparingi iso mlaku ngurus dhisik jeneng entek-entekne. Nggih ta? Wis menten iki lek manah kula sampean iki ajeng digawe enteng ngibadah. Iku biasane awake ya dilarakno dhisik. Bar loro niki terus iso apa-apa. Ibadahe penak. Lancar. Kok ana pembutan kabotan dosa. Nek menawa daging sing dhisik-dhisik niku daging sing tambonan dosa. Kaya lara e daging sing mambu dosa niku ben ilang dadi lek turu mawon. Ha niku. Niku. Napa? Oh kok sahabat Anas iki to niku nek maca kok 12 niku sing nggawa kitab kaya menengae. Rawine nganggo ngisore, hadise nganggo dhuwure. Baleni neh. Wa zakara lan nutur sapa Bukhari mambukhore itu hale male ana Abi Hurairah. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusik minhu. Man utahe sapa wong iku yurid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairat yang bagus yusip mengkemari musibah sapa man minuh saking sapa Allah minuh saking man yang pengen iso numpak sepeda ya udah dungkulnya bablak bisa kan ini kan ngarep waras ya bokongnya udah dicuntik bisa kan ini ku wafi hadisi Anas bin Malik lan ing dalam hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Anas bin Malik, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul marid utai contone wong lara, idza bari'at kalane waras sapa marid, wa sahalan sehat sapa marid min maradhi saking larane marid. Nek wong lara waras, iku kama salil barodati kaya dene es. Kaya gumpalan es. Tako ukang tungi bopo barodah minas sama isaking langit udan mau udan es itu loh ya esnya perompelan es itu daerah ini orang usum pada arang-arang udan es daerah sing musim dingin yang mau salju barodah itu apa ya mendung salju, mendung salju itu lah putih banget tersik. Takau kang tumi bopo barodah minas samane saking langit bisifa iha in dalam benihe barodah walau niha lan rupane barodah. Barodah ini mendung salju putih. Jadi wong nek bar lara waras niku ibaratnya jadi wong suci bersih. Terserah nek bar lara apa arep dosa neh apa arep ibadah neh karepmu. Tak dosa ya budak neh. Dan yang buat tambah ngamal ibadah insya Allah lebih gampang ditompo. Ketimbang nak kau durung loro dia. Dan waruwelan dan cerita akan anak Isa saking Nabi Isa alaihi salam. Anak usah temani Nabi Isa iku kola dawa sopa Nabi Isa layakunu ora ana ora termasuk iku aliman diarani wong pinter, ora termasuk diarani wong pinter sapa man wong wong kuwi ora iso diarani wong pinter lam yaqrah kang ora bungah sapa man ora bungah didukuli masa iki kelawan tekane musibah wal amrod lan pira-pira penyakit. Enak wong ngaku ngalim tapi nalika ketekan musibah kok ora bungah. Ketekan penyakit ala jasad ngatasi jasad iman wa malilan bandane iman kok ora bungah iku dudu wong ngalim. Mulane nyuwun sewu biasane wong niku jajal ukrik-ukrik ngetas ukrik-ukrik ukil sitik disana asalnya orang enak wanggare ya baik jajal aja-aja uang bangun langgar ngulak malah aja-aja ngono ayo musibah nopo sebabnya nopo terus dikai musibah itu dusul Allah ketimbotan ini lah gak dikai musibah ngono boten disepuh iku langgare ora patek mandi malah kaya langgar sing jaman nika 65 nika langgar dadakan saiki malah ora patek nek sing ngusi tapi lek enek lakone dipirnah wong enek lakone dilokne wong wis semangat sakjane niku mungkin iso dipilah di sing tenanan di sing ora tenanan. Niku mesti ada peningkatan derajat niku wae. Mergo jareke kan Nabi Musa lima krana ana barang yen jukan bisa ngarep-ngarep sapa wong mau bidalika kelawan mengkono-mengkono penyakit lan musibah rupane ma min kafarati khotoyahu saking kebuseke pira-pira dosane man. Nenek wong ngaku ngalim tapi nanti kok kena musibah kok ora demen nek loro ora demen ya mbak itu orang diarani ngalim berarti orang pinter caranya leh ngolai-ngolai wong loro kuwi padahal ono harapan besar untuk terhapusnya dosa. Waruwelan dan cerita akan anak bina saking Nabi kita alaihi afdhalus shalatu wassalam alaihi kuwi ngatasi kanjeng Nabi afdhalus shalati utawi keutamaane rahmat takdim wassalam lan kehormatan. Apa sing diriwayataken akbarun kira-kira hadis kathiro tentang akeh bil humma tentang penyakit panas wal amalan buta wa ghairi dalik lan liyane mengkono-mengkono kumalan amal. Kata sangat hadis-hadis saking Rasulullah sing nyeritakno keutamaane wong kena penyakit panas kena penyakit buta. Warwalan cerita sopa al-Bazzar Imam al-Bazzar min hadisi Abi Sa'id al-Khudri saking hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna usah temennya Abi Sa'id iku dakola soan sopa Abi Sa'id ala Rasulillah yang atasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa mongko nyeleh mongko nyeleh sopa si Kanjeng Nabi sepawa doa moko nyelehaken sapa kanjeng Nabi adahu ing astane Nabi diselehaken alahi ana ing atase si sinten Abi Sa'id wa alahi niku ing atase Abi Sa'id kuman utawi lara panas demam didemek kali kanjeng Nabi kok panas bahwa jadah moko moko nemu bahwa jatah mengkonomo sopok kanjeng Nabi karoha ing panasih demam yang mau ditemu min pokil lihapi saking dure lemek sampai tipae sing digulung lenggah karo Abi Sa'id ini tesih panas banget pakola oh keliru keliru keliru kudu Abi Sa'id sing loro sing gerah kanjeng Nabi. Ana usah temene Abi Sa'id iku dakola sowan sapa Abi Sa'id ala Rasulullah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa doa moko nyelehaken sapa Abi Sa'id ya dahu ing tangane Abi Sa'id alahi ing atase Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi ternyata ketinggal mboten sehat. Wa alaihi lan iku ing atase Nabi kuman utawi lara panas. Bahwa jadah moko nemu sapa Abi Sa'id haroha ing panase kuman demam mau ditemu min pokil ing Abi saking jobone kemul. Kanjeng Nabi itu kemulan waktu di demek kemulan itu mawon king jogone kemul itu mawon panasnya kesesanya fakola moko matur sopa Abi Sa'id ma asadaha alaika ya Rasulullah ma asadaha bugawa utai opo iku asadaha banget akan opo maha ing panas alaika datang panjenengan ya Rasulullah coro diterjemahno aduh kanjeng Nabi kok panas sangat ya, alangkah panasnya wahai Rasulullah. Kala moko matur dawuh sapa Rasulullah inna kadzalika yastaddu alaina albala liudu'afa lana al-ajri. Ya sing ngene iki Abi Sa'id nasibe nabi nasibe rasul itu inna satu menit kita para nabi para rasul ku kadzalika ya yang ini ya satu digawe banget alain yang ngatasi kita apa albala ubilai yang nasi ke nabi rasul yang marisi barang ya katot penaan lancar-lancar saja penaan digawe bilai ini aja perlu ini untuk apa supaya jadi mati kau tiga lana kedua kita wal ajri ganjarannya supaya nilai pertumbuhan kebaikan itu semakin melipat-lipat. Kala matur sapa Abi Sa'id nek ngoten sing paling ageng musibah ageng bilaine sinten niku ya Rasulullah tu Rasulullah ayun nasi asad balaan ayun nasi utawi pundine menungso niku asadku luwih banget apane balaan bilaine tiyang sing bilaine ageng sanget niku sinten kaya Nabi. Ola dawuh sapa Nabi al-anbiya wong ning dunya iki sing bilaine paling gedhe niku para nabi summa sholihun mulih pira-pira wong sing saleh-saleh ankana ahaduhum liyubtala bil faqri hatta ma yajidu illa abatan yuhwiha ansa temene kelakuan iku kana ana apa ahaduhum salah sijine wong sing saleh mau iku layubtala yektine diparingi cobaan sapa ahaduhum bil faqri kelawan melarat enek ujiane iku rupa kemelaratan kepikiran hatta ma yajida sehingga orang nemu hatta maya jika sehingga orang nemu sopa ahad orang nemu illa abatan kecoba ing kelambi siji yahwi kang nganggu sopa si ahad ha'in aba'a sampai melarat kelambinya kare siji jadi lek diumbah ya kan tadi jaringnya ramani metu kok sedih bantan bilai sing ngoten iki wa ankan wa in lan sak temene kelakuan iku kana ana sapa kadung salah siji nabi utawa wong saleh wae iku layuk kalayek ini di paringi bilai sapa ahad bil kumali sebab dihubung tumo hatta yak kula sehingga mateni sapa si ahad hu ing kumal sampai akhirnya bendina didis ngurusi tumo Wa in lan sak temene kelakuan iku kana ana sapa kadung salah siji ning wong saleh iku layak roku yektine bungah sapa hadil balai kelawan bilai kama yafrahu kaya oleh guna sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh birokok iklawan kajembaran. Ewas mono delok e. Wong saleh-saleh ditimpa musibah begitu itu sama sekali tidak ada penampilan bahwa dia itu terbebani oleh musibah itu enggak. Dia malah bunga. Oh, di sini nanti kok kula panjenengan nampa kemurahan. Penjelasan ini sampun diukur mawon, awak dhewe ini seneng bunga, kemurahan apa seneng musibah. Lha sing kathah ya. Seneng sing lancar-lancar, penak, nek ngoten ya kurang nilai. Kurang nilai. Wakil lan dicawakan. Di makna qaulihi ta'ala yang dalam maknane dawuh Allah Ta'ala surat At-Taubat A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fihi surat At-Taubat ayat 108 Lamasjidun Lamasjidun usi sa'alat taqwa min awal yaumin ahakku antaku mafi fihi rijalu yuhibbuna ayyata toharu wallahu yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul mutatahhirin fihi lamasjidun yaktini utawi masjid usisa kang dibangun apa masjid ala takwa yang atasnya dasar takwa masjid sing bangunnya dasare krono takwa iku ahakku min awal yaumin saking kawitane dino sejak awal dulu memang keniatan bangun masjid itu untuk bertakwa bukan untuk menyaingi masjid yang sudah ada kenapa itu lu kata zaman Rasulullah mon enten yang munafik niku damel masjid sing duduk Masjid Nabawi masjid sanes iki pusat aktivitas yang munafik dene Masjid Dirar. Nek Masjid Dirar. Lan niku kan yen Nabi sok diundang riko kan ngaji kan ngimami. Maksudnya niku untuk membuat komunitas tersendiri. Tapi kan buat mungkin lah langsung ujuk-ujuk damel, betul kan kanjeng Nabi kudu dirawuhne bareng ben ketok lah. Isih dadi balane kanjeng Nabi. Tapi kalau Allah mau dicegah watakum fihi abada, betul. Iku aja salah ning kono. Temenan aja salah ning kono. Sing kena mbok nggoni wa masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjidun yaktini utai masjid usisa yang dibangun apa masjid ala takwa yang atasnya dasar takwa min awal yaumin saking kawitane dina iku ahakku luwe berhak berhak antaku maingin to salat soko surafihi ing dalam masjid mau nah tengerin apa tengerin masjid sing usisa ala takwa itu tengerin apa fihi rijalun bihi kang iku tetep ing dalam masjid mau rijalun utai akeh wong lanang jamaahe yuhibbuna kang padha seneng sapa rijal seneng an yatathaharu ing yen to padha sesuci sapa rijal ngresiki akhlake sing elek-elek ora men sekedar bangga-bangganan mujite apik terus akhire tinggu banding-bandingan masjidmu tak kira bangunan masjid kula tak rame ini ora kok tinggu bangga-bangganan tak kira kaya tapi berfungsikah masjid itu untuk mencuci akhlak wallahu ta'ala si Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-mutahhirin ing pira-pira wong kang disucikaken kabeh Sing dimaksud disucikake niku napa? Pengertiane napa? Air minal asam. Tegese disucikna minal asami saking pira-pira lara, pira dosa wa gunubi lan tegese pira-pira dosa. Oleh nyucikake bila huma kelawan demam wal amradi lan pira-pira penyakit. Gusola niku demen sangat. Lek enek napa? Kawulane sing gelem resik-resik lan utawa diresiki. Ya diresiki niku napa? Ya dikai lara. Dikai penyakit, itu jenenge diresiki. Kita salah lah sampean pengin diresiki apa resik dhewe. Lek diresiki niku cara oleh ngosoki niku ya karepe sing resiki lah bener ya. Tapi lek resik dhewe kan diresiki dhewe. Nah, lek sampean urun ngresiki dhewe. Terus wah aku tak ngresiki dhewe ah. Baik karo Allah bangga diparingi musibah. Lho lek ngoten mboten kok krana. Kok mboten resik, ning krana pancen arep di tunggahno derajate. Gendeng niku lek urung diobong ya urung diunggahno ning dhuwur. Nggih. Gendeng niku diobong dhisik mesti sik arep munggah ning dhuwur. Iku ngono wae ning dhuwur kudu kepanasan kodane. Nek gendeng kok wis ora sanggup kepanasan, gak sanggup kodane, buktine meletak. Bocor, medun. Dunae dunae ganti sing kuat. Ya terserah jenengan pengen sing pundi. Kama kala kaya le dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam riwayat ruya yurwanan diriwayatakan apa manu saking kanjeng Nabi lil huma maring loro panas dawuh dene di idhabi ila ahli kubah idhabi budalo sapa sirahe panas ila ahli kubah maring penduduk kubah. Riwayat sanes boten kubah tapi langsung sahabat Ansor. Wakat ruya dan teman-teman diriwayatakan tiba bil akbar yang dalam setengah hadis badalah dengan alih dati ganti min ahli kubah saking ahli kubah apa yang diriwayatakan al-ansor dawuh al-ansor tapi mokawin dalam riwayat anak nabi utai saat menikahi nabi sallallahu alaihi wasallam ceritanya terkunci kok moro-moro yang terdawuh budala ning ahli kubah atau budala ning ahli ansor. Ngeten suatu ketika ro'ani ngali sapa kanjeng Nabi yauman ing dalam siji dina sakson ing awa-awaan aswada kang ireng. Pas kanjeng Nabi ndang-ndang sareng-sareng kalih para sahabat enten tiyang cemeng. Pakola moko dawuh sapa kanjeng Nabi man anta? Saman sinten Pak? Manut ayo sapa iku anta sira? Pakolat moko jawab sapa wong sing ditakoni niku sakson niku wau. Ummu Muldim. Ana utawi kula niku Ummu Muldim, Ummu Muldim. Juruan, juruan kangge lara panas. Aku kang mangan sapa kula Allah maeng daging. Wa asrafu lan ngombe sapa kula adama ing getih. Wa hurri utawi panas kula niku min paiti jahanam saking umupe neraka jahanam. Suratul Huma kang dadi gambare rupane wong panas. Jadi bentuke niku lek tampil kanjeng Nabi tiang sing kula parani niku mesti lara panas. Mugi kula niki termasuk kedadeane saking umupe neraka jahanam. Lah kula niku tukang nyedot getih, kula niku tukang ngentekno daging. Nah, niki para sahabat sing saiki lho Pak. Dadi lek enten tiyang ngerti ana pageblug liwat karo guduk-guduk niku tenang, mboten kok khayalan. Malah sing muni khayalan itu sing ora roh. Fa asbaha Faqala wa qad dawu sapa kanjeng Nabi alaihi salam nek ngono idza fil ansar. Wis ngono ana budhal ning sahabat ansar kana gilirane kana sing lara panas. Idza fi budhal sapa sira ila ansari maring sahabat ansar. Fa inna lahu moko sak temene iku tetep kudu ansar alaina ing atase kita apa hukukon ha. Anu kana tenggone sahabat ansar kana mergo sahabat ansar iki jadi utang. Tapi kesiji ono urusan karo aku. Pas barangmu kau isu-isuan sopan Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palam yaro moko ora ningali sapa kanjeng Nabi ahadane wong suci minal ansori saking sahabat ansor kadoro kang bisa teko sapa ahad as-salata ing salat subuh. Usah ngoten isuk salat subuh sahabat ansor belas ngoten-ngoten sing budal jamaah. Patola bomo kon nyupreh goleki sapa kanjeng Nabi hum ing sahabat ansor. Terus badhe salat kanjeng Nabi taklet-taklet ndedune ndi wong-wong iki. Sahabat ansor kok ora ana sing teko. Gale sing jamaah blas. Fakila mongko dijawab akhadzatul humma. Akhadzat us menimpa hum ing sahabat ansor apa humma demam. Anu kanjeng Nabi wau dalu sami gregesi demam panas sedaya tiang-tiang niku mboten saged berangkat. Pakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ayo lek ngono ditiliki, ditiliki. Pakumu mongko padha ngadeka sira kabeh bila kelawan ingsun naudhu kalen nilii sapa kita hum ing ansor. Ayo do metu ya metu. Mung cek isuk ngene ayo ditilik-tilik sing lara-lara. Wa qala lan banjur dawuh sapa kanjeng Nabi lahum maring sahabat Ansor ora usah susah. Lara iki biasa jenenge wong urip ya sok lara sok waras. Alhumma utawi lara panas iku taharatun tenek nggo ngresiki dosa. Wa kafaratun lan panglebur dosa. Wonten niku kanjeng Nabi leh dawuh ngoten. Sahabat Ansor sing cerdas langsung nyuwun pakulo mongko matur sapa sahabat ansor nek ngoten sampean dongakne kanjeng Nabi mugi-mugi niki sakite ndang ditambahi nggih ra iso ndo'o ya Rasulullah tu Rasulullah ndo'o mugi ndongaaken panjenengan Allah ing Gusti Allah hatta yazida sehingga nambahi sapa Allah naing kita min hasaking lara panas. Taman dongak ni kan kita tinggi, mungkin panasnya niki ditambahi perlu nih nopo dosanya bertambah sih. Ini gula orang sadar yakin nopo gini yakin tenan. Tapi lah Allah, ini gula cerita nih kita. Langgeng dah lor di cerita nopo terus diopo. Nanti gak di cerita nopo benjengan sakit ngalap lodo. Taman buta nih tenan. Bucah ni kadang-kadang kali korong loro panas ini dituturi angel. Bisa tahu loro tupes poana sampai kuku-kuku baru itu malah manut. Enten tak kata itu lagi enten tak ya. Ini baru itu belunak nek jatah. Limpun telas. Rumah sesarangan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وصلي ربي الله تبارك على صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.